ぼがかぼこ、あなたちゃんぼそたちよ。あわなけのしながんおくひと。ビビるもんちょこ、もにょんしがいるどこ。れんぱなげぼいしがえんどこにゃるの。ちゅりるぴーのしがぴりんろど。りやんいるんがしがりやん ぷ る。 Waalaikumsalam. Saya tak. Abdi cucu. Dah. Pak. Ye, kacau. Untuk menggunakan dia. Kang Darso. Hah? Ya lah, sabar. Ye. Kaki jeng pasangan putih. Kang Darso, mau aku. Ye, aku. Mengke, cucu. Mengke. Hello. Aduh, cucu. Tok, tok, tok, tok. Sorapan to diketok. Sorapan to diketok, dirimu yuk pikir bingung, gering nantung ngalang layu, nudi dagoan si mimin torojo, cucu deh. Tok ketok ketok, sorapan to diketok, tok ketok ketok, sorapan to diketok, kalabakan kaedanan. Rasaan nu diharap gemesi mim torojo cucu de ngare sare miharap mimpi papan ngice mim anu datang ngadon si cucu ngawani wani ke ini trek kanjang kak imah mim di tengah jalan dicegah cucu ngare sare miharap mimpi papan ngice mim anu datang wani-wani ke ini tekan yang kak imah ini di tengah jalan dicegah cucu tok ketok ketok sora panto diketok tok ketok ketok panto hati diketok daripada jadi jangan nuntung-tung nak matak arah kes kapalang nasib sial ya sudah cucu saja. Bali, kos licinan weh. Cin, ayah nang. Cuk, ayah nang. Kang Darso, mau bosen ya? Mau. Makan cucu kadir teh, anu senang-senang. Ayah lima masalah. Oh. Ibu kuken. Kahiji, emut wae. Oh. Kedua, kak impenjen wae. Kadilu, hoyong tepang wae. Atau kak opatna, ayah hati kadua lezi. Okay. Anu terakhir kali. Marusia urang ge pada-pada ngantos tok ketok ketok sorapan to diketok tok ketok ketok sorapan to diketok diri emuyung pikir bingung gering nantung ngalang layu nu di dagoan si mimin torojo acucu deh tok ketok ketok sorapan to diketok tok ketok ketok sorapan to diketok kalabakan kaedanan tepugu rarasaan nu diharapkeun si mimin torojo cucu deh ngarek sare miharep mimpi papang ijen mimin anu datang ngadon si cucu ngawang wani ke ini tekan yang kak imah mimi di tengah jalan dicegah cucu lari sari miharap mimpi papa ngijin mimi anu datang adon si cucu nah wani wani ke ini tekan yang kak imah mimi di tengah jalan dicegah cucu tok ketok ketok sorapan to diketok tok ketok ketok pantok hati diketok dari pada jadi jangan nutung-tung nak mata arah ke kapalang nasib sial ya sudah cucu saja ngarek sare miharap mimpi papang ijen mimi anu datang ngadon si cucu ngawani-wani ke ini trek kenjang kak imah tengah jalan dicegah cucu. Lari sare miharep mimpi papang ijeng mimin, anu datang adon mesti cucu. Ngawani-wani kesini terikan jangka umah mimin, di tengah jalan dicegah cucu. Lari sare miharep.